سورة القيامة. بسم الله الرحمن الرحيم. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. لا أقسم بيوم القيامة. Aku bersumpah dengan hari kiamat. ولا أقسم بالنفس اللوامة. Dan aku bersumpah dengan jiwa yang amat menyesali dirinya sendiri. أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَلَّنْ نَجْمَعَ عِظَامَهُ. Patutkah manusia mengira bahwa kami tidak akan dapat mengumpulkan kembali tulang-tulangnya? بَلَا قَادِرِينَ عَلَىٰ أَنْ نُسَوِّيَ بَنَانَهُ. Bukan demikian, bahkan kami berkuasa menyusun kembali jarinya dengan sempurna. بَلْ يُرِيدُ الْإِنسَانُ لِيَفْجُرَ أَمَامَهُ. Bahkan manusia itu hendak membuat maksiat terus-menerus. يَسْأَلُ أَيَّانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ. Ia bertanya secara mengejek, bilakah datangnya hari kiamat itu? فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ. Maka apabila mata terbelalak kerana gerun takut. وَخَسَفَ الْقَمَرُ. Dan apabila bulan telah hilang cahayanya. وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ. Dan matahari serta bulan dihimpunkan bersama. يَقُولُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُ. Maka berkatalah manusia pada hari itu, di manakah tempat hendak melarikan diri? كَلَّا لَا وَزَرُ. Sekali-kali tidak, tidak ada tempat perlindungan. إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُ. Hanya kepada Tuhanmu sahajalah pada hari itu tempat kembali. يُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرُ. Pada hari itu manusia diberitahu akan apa yang ia telah lakukan dan apa yang ia telah tinggalkan. فَلِلْإِنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ. Bahkan manusia itu anggotanya menjadi saksi terhadap dirinya sendiri. وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَهُ. Walaupun ia memberikan alasan-alasannya. لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ. Janganlah engkau wahai Muhammad menggerakkan lidahmu membaca Al-Quran kerana hendak cepat menghafaznya. إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ. Sesungguhnya kamilah yang berkuasa mengumpulkan Al-Quran itu dalam dadamu dan menetapkan bacaannya pada lidahmu. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ. Oleh itu apabila kami telah menyempurnakan bacaannya, maka ikutilah bacaannya itu. ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ. Kemudian sesungguhnya kepada kamilah terserah urusan menjelaskan kandungannya. كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةِ. Sedarlah wahai orang-orang yang lalai, sekali-kali tidak, bahkan kamu sentiasa mencintai kehidupan dunia yang cepat habisnya. وَتَذَرُونَ الْآخِرَةِ. Dan meninggalkan kehidupan hari akhirat. وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ. Pada hari akhirat itu muka orang-orang yang beriman berseri-seri. إِلَى رَبِّهَا نَاضِرَةٌ. Melihat kepada Tuhannya. وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ. Dan pada hari itu muka orang-orang kafir muram huduh. تَظُنُّ أَن يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ. Mereka yakin bahwa akan ditimpakan kepadanya malapetaka yang amat dahsyatnya. كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ وَقِيلَ مَنْ رَاقَ. Sekali-kali tidak, apabila ruhnya sampai kerongkongan dan dikata kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقَ. Dan ia sendiri yakin bahawa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia. وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقُ. Serta kedahsyatan mati pun bertindih-tindih. إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ. kepada Tuhanmu lah pada waktu itu engkau dibawa. Fala saddaqa wa la salla. Maka ia tidak mengakui kebenaran dan ia tidak mengerjakan sembahyang. Walakin kazzaba wa tawalla. Akan tetapi ia mendustakan dan berpaling ingkar. Thumma dhahaba ila ahlihi yatanatta. Kemudian ia pergi kepada keluarganya dengan berlagak sombong megah. Awla laka fa awla. Kecelakaanlah bagimu wahai orang kafir dan kecelakaanlah bagimu. Thumma awla laka fa awla. Kemudian kecelakaanlah bagimu wahai orang kafir dan kecelakaanlah bagimu. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ Apakah manusia mengira bahwa ia akan ditinggalkan terbiar? ألم يكن نطفة من مني يمنى؟ Bukankah ia berasal dari air mani yang dipancarkan ke dalam rahim? ثم كان علقة فخلق فسوى. Kemudian air mani itu menjadi sebuku darah beku. Sesudah itu Tuhan menciptakannya dan menyempurnakan kejadiannya. Faja'ala minhu az-zawjayn adh-dhakara wal-untha. Lalu Tuhan menjadikan daripadanya dua jenis lelaki dan perempuan. Alaysa dhalika biqadirin 'ala an yuhyiya al-mauta. Bukankah Allah yang berbuat demikian, berkuasa pula menghidupkan orang-orang yang mati?